Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Salim bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asani yang kedua, tabligh rahimahullah, badal al-ba'd min al-kull. Badal yang kedua adalah badal ba'd min al-kull. Ayan yakuna thani ba'dan min al-awwal. Ini dhabitnya. Dhabitnya ini, yani asani, yani badal ba'dan sebagian dari min al-awwal, dari mubdal minhu. Al-Thani badalnya, Al-Awwal mubdal minhunya. Al-Thani, ini badal itu bagian dari mubdal minhu. Yakun badal ba'dan min mubdal minhu. Hadir sammihi, ini yang kita katakan, kita namakan badal ba'd min akul. Misal contohnya, akal turraqifa thuluthahu. Ya, aku makan ragif rati sulusahu. Ragif ini mubdal minhunya. Sulusa badal. Nah, badal ini bagian dari mubdal minhu. Aku makan rati sepertiganya. Ada di ukila yang dimakan hakikatan secara hakiki huwa ragifu aw thuluthuh. Apakah semua roti atau sepertiga roti? Jawabannya thuluthuh. Thuluthuh. Sepertiganya. Ya, ini kata beliau rahimahullah ta'ala, intabih ana ma akhaltu ragifa kullah. Lakin talakinna sulusahu. Aku tidak memakan roti semuanya, tetapi aku makan sepertiganya. Ini badal ba'd min al-kull. Contoh kedua, ja'al qawmu nisfuhum. Ja'al qawmu nisfuhum. Hadha ba'd min kull. Datang kaum setengahnya. Enggak seluruhnya, setengahnya. Nisf ini ba'd dari kaum. Wal maksudu wa nisf. Yani maksud dari pengucap yang mengucapkan ja'al kaum nisfuhum, yani setengah kaum yang datang. Lakinni dzakartul kauma, tapi aku sebutkan kaum, thumma abdaltu maksuda, kemudian aku ganti dengan ini maksud bahwa an-nisf. Ja'al qaum nisfuhum. Idzan badal ba'd min al-qul dhabituhu, dhabitnya adalah an yakuna tsani ba'dan min al-awwal. Itu dhabitnya. Iya, tsani ini badal itu ba'd min al-awwal, jadi ba'd dari mubdal minhu. Qala ra'aitu Zaidan ba'dahu. Ra'aitu Zaidan ba'dahu. Yasihu. Apakah kalimat tersebut benar? Ra'aitu Zaidan ba'dahu. Jawabannya yasih. Bisa. Bisa. Li'anna ru'yata, karena penglihatan yang dilihat oleh yang mengucapkan katakun lilkul, bisa jadi dia melihat memang seluruh tubuhnya Zaid terlihat. Wa katakunu lilba'ad, bisa jadi sebagian tubuhnya terlihat. Mungkin sebagian yang kehalang dinding, sebagian yang terlihat, sehingga dia bilang ra'aitu Zaidan ba'dahu. Ini sebagian tubuhnya dia lihat. Ini bisa. Kalau kalimat berikutnya, syariba Zaidun nisfahu. syariba zaidun nisfahu. La yasihu. Ini kalimat tidak benar. Kenapa demikian? Limata? Liannahu idza syariba, kalau dia minum, fahuwa wahid, itu satu amalan tersendiri, la yataba'ud, tidak bisa dibagi-bagi. Minum, minum itu ya satu perbuatan, tidak bisa dibagi-bagi. Setengah minuman, sepertiga minuman, kecuali pakai wadah tertentu. Iya, misalnya setengah gelas, sepertiga gelas, itu ada bendanya, ada wujudnya. Kalau minumnya, perbuatannya tidak bisa. Zaid minum, sudah. Gak bisa dikatakan setengah minum, sepertiga minum. Karena perbuatan minum itu laya taba'ab. Idan, badal ba'ad minal kul, ini tanbih beliau, karena dobitnya adalah ba'd min kul adalah an yakuna al-awwal, saya ulangi, an yakuna thani ba'dan min al-awwal, badal bagian dari mubdal minhu. Sehingga kata beliau, ini tanbihnya, badal ba'd min kul la buddha, mesti an yakuna syai'u, sesuatu yang dijadikan mubdal minhunya, syai' di sini nanti mubdal minhunya, sesuatu yang dijadikan mubdal minhunya, mimma yakbalu at-tajazzu'u wat-taba'udu. Iya, sesuatu yakni yang jadi mubdal minhunya itu bisa terbagi-bagi. Bisa dibuat bagian-bagian. Wa illa, maksudnya wa illam yakbal, wa illam yakbal at-tajazzu'u wat-taba'ud fala yasihhu. Wa illa maksudnya wa illam yakbal at-tajazzu wat-taba'ud fala yasihhu. Ya, harus mubdal minhu itu bisa dibagi-bagi, ada bagian-bagiannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan satu masalah yang tidak ada dalam tabatsaniyah, tidak dalam tabatsaniyah, tambahan dari beliau di sini, yaitu kata beliau, dzakara ba'dul ulama aksa dzalik. Sebagian ulama menyebutkan kebalikan dari yang barusan. Yang berdasarkan itu adalah ba'ad minal kul, yakni badalnya itu bagian dari mubdal minhu. Kata beliau rahimahullah, sebagian menyebutkan sebagian dari itu, yaitu badal al kul minal ba'ad, kebalikannya, badal al kul minal ba'ad. Jadi maksudnya apa? Justru mubdal minhunya bagian dari badal. Itu maksudnya. Berarti kan begitu. Badal kul minapot berarti justru mubdal minhunya yang bagian dari badal. Ini kebalikannya. Wasadallu lidhalika, dan mereka berdalil dengan ucapan penyair, bikal syair, rahimallahu a'zuman dafanuha bisijistan talahat talahati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati tulang belulang yang mereka kubur di Sijistan, yakni jasadnya Talhah At-Talha. A'zuman itu tulang belulang, bagian dari jasad. Talhata itu jasad orang. Di antara bagian tubuh orang adalah tulang belulang. Begitu. Nah, di sini a'zuman mubdal minhu, rahimallahu a'zuman, ini mubdal minhunya. Talhata ini badalnya. Ini badalnya. Iya. Di sini justru badalnya itu yang utuh. Kul. Mubdal minhunya a'zuman, justru bagian dari tubuh. Nah, ini. Kata mereka bisa, berarti bisa. Bisa badal al-kul minal ba'ad. Kenapa? Karena di sini justru mubdal minhunya bagian dari badal. Kata mereka, Talha, hadikul. Jasad semua manusia, ada dagingnya, ya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada lemaknya, macam-macam. Ada airnya, Talha jasad. Azuman diba'ad. Tulang-tulang itu bagian dari yang menyusun tubuh. Berarti, qalu fahada badal kul min ba'ad. Lakinnahu qalil. Dipaham ya? Mana? Nah. Fayakunu idzan, maka kalau begitu badal ba'd min kullin wa hadza katsir. Kalau ba'd min kull ini banyak. Yang sering kita dapatkan contohnya. Apa itu dobitnya? Dobitnya apa? Badal bagian dari mubdal minhu. Wa badal kull min ba'd. Adapun yang kedua, badal kul min ba'ad, apa dobitnya? Dobitnya apa? Mubdal minhu, justru yang bagian dari badal. Ini qalil. Huwa qalil. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sadithu badal ishtimal. Badal ishtimal. Apa dobitnya? Babitnya adalah an yakuna lil badali nau'u ittisalin bil mubdal minhu. Badal itu punya satu macam hubungan dengan mubdal minhu. Yang penting ada keterkaitan, ada hubungan. Itu badal istimal. Yang penting badal itu ada hubungan keterkaitan dengan mubdal minhu. Itu intinya. Misalnya contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani, nafa'a fil madi, nun iqayah, ya'nya fi mahal nasab maf'ul bih, Zaidun fa'il. Ilmuhu, ini badal dari Zaid, ilmu. Badal apa? Badal ishtimal. Ya, karena bukan badal kul min kul. Bukan juga badal ba'd min kul. Bukan, karena ilmu bukan dari bagian Zaid. Tetapi sifatnya pada dia. Sehingga ilmu itu adalah badal istimal. Karena apa? Lahu ala qatun bi Zaid. Karena ada hubungan dengan Zaid. Sifatnya. Liana wasfun lahu. Sifatnya. Dia berilmu. Ilmunya. Sehingga ilmu itu badal istimal. Walladzi nafa'ani Zaidun amilmuhu. Yang bermanfaat untukku. Untuk si yang bicara tadi ketika bilang nafa'ani, yang bermanfaat untuk dia itu apa? Zaidnya apa ilmunya? Jawabannya ilmunya. Ilmunya bukan Zaid tapi ilmunya. Ya, sehingga ini adalah badal istimal. Karena ilmu itu bukan bagian dari Zaid. Ilmu adalah sifat. Sifat. Demikian juga nafa'ani Zaidun maluhu. Nafa'ani Zaidun maluhu. Zaidun fa'il. Malu di sini, malu badal. Badal apa? Bukan kul min kul. Karena Zaid bukan uang. Uang, harta bukan Zaid. Zaid bukan harta. Juga dia bukan ba'ad bin kul. Karena mal, harta bukan bagian dari tubuh Zaid. Sehingga badal apa? Badal ishtimal. Iya, kenapa? Karena ada masih ada keterkaitan dengan Zaid. Ini harta dia. Ini harta dia. Ada kaitan dengan Zaid. Sehingga ini badal ishtimal. Hada iran badal istimal. Intinya, yang penting badal itu punya keterkaitan hubungan dengan mubdal minhu. Apakah sifatnya, apa miliknya, yang jelas punya hubungan. Nafa'ani Zaidun waladuhu. Tadi, Zaidun fa'il. Waladuhu, waladuhu badal. Badal apa? Kul min al-kul bukan. Ba'd min al-kul juga bukan. Karena anak bukan bagian dari tubuh Zaid. Sehingga apa ini? Tinggal satu. Badal ishtima. Al-muhim. Yang terpenting apa itu badal ishtima? An yakuna thani. Wahual badal. Lahu silatun bil mubdal minhu. Ini yang penting. Atsani, yang penting badal itu ada hubungan keterkaitan dengan mubdal minhu. Itu badal istimal. Ahraqtu Zaidan kitabahu. Ahraqtu Zaidan kitabahu. Ini pun pada apa? Zaidan maf'ul bih. Ahraqtu fil fa'il Zaidan maf'ul bih. Kitabah badal pada apa? Tadi kalau dikatakan badal kul min al-kul tidak bisa. Dikatakan badal ba'd min kul juga bukan. Karena kita bukan bagian dari Zaid. Berarti apa? Tinggal satu badal istimal. Karena apa? Masih ada keterkaitan hubungan dengan Zaid. Ini kitabnya. Ini bukunya. Iya, berarti ini badal istimal. Darabtu Zaidan farasahu. Darabtu Zaidan farasahu. Ya, aku mukul Zaid farasahu. Kudanya. Sama, farasa di sini badal. Darabtu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul bih. Farasa badal. Tadi itu awalnya kita katakan, kita lihat apakah dia kul min kul, bukan. Karena Zaid bukan faras, faras bukan Zaid. Bukan ba'd min kul, bukan badal kul min kul. Apakah bisa dikatakan badal ba'd min kul? Juga tidak bisa. Karena dhabitnya ba'd min kul apa tadi? Badal itu bagian dari mubla minhu. Kuda bukan bagian dari Zaid. Iya, kuda bukan bagian dari tubuh Zaid. Sehingga bukan ba'd min kul. Tinggal satu. Badal istima. Kenapa? Karena masih ada hubungan dengan Zaid. Iya, yaitu milik dia. Ini kuda dia. Halayran badal istimal li'alaqati Zaid biparasihi. Ini intinya. Intinya, badal istimal itu tidak ada terkaitan dengan kul min kul. Tidak bisa dikatakan bad min kul. Tetapi dia ada hubungan dengan mubdal min kul. Yang berarti ada silah, ada hubungan. Allahu a'lam, misal, subhanallah.